Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ finnar. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kembali kajian kita, yaitu kita masuk pada poin yang berikutnya yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah dari as-sawarif anil haq, yaitu perkara-perkara yang bisa memalingkan seseorang dari kebenaran. Setelah kita melewati poin yang sebelumnya, yaitu intisabu ahlil batil ila jalilil qadri, yaitu ahlul batil mereka menisbahkan, menyadarkan kebatilannya kepada jalilul qadr, orang yang mulia, orang yang memiliki kedudukan. Maka yang berikutnya, kata beliau rahimahullah, adalah taqa'usu ahlil haqqi. Di antara suwarif anil haq adalah taqa'us ahlil haqqi. Taqa'us itu artinya mundur, mundur ke belakang, yaitu mundurnya ahlul haq dari membela kebenaran, menolong kebenaran, dan juga menyebarkan kebenaran. Seperti yang akan disebutkan oleh al-muallif rahimahullah pada penjelasannya. Kata beliau rahimahullah, wa min asbabi rawajil batili, dan di antara sebab-sebab kebatilan itu menjadi laris ahyanan, sebab-sebab yang menjadikan lari suatu kebatilan terkadang bentuknya adalah taqa'usu ahlil haqqi aniddabbi anil haqqi wa nusratihi, yaitu mundurnya ahlul haq, mundurnya orang-orang yang berpegang teguh dengan kebenaran, aniddabbi anil haq, untuk membela kebenaran itu sendiri. Tidak mau untuk membela kebenaran. Mundur dari membela kebenaran wa nusratihi, dan juga menolong kebenaran itu sendiri. Warubbama ittakala ahlul haqqi ba'duhum ala ba'din fi dhalik. Dan terkadang kata beliau, sebagian ahlul haq, sebagian yang mereka ittakala, menyandarkan, yaitu bersandar kepada sebagian yang lainnya dalam hal itu. Artinya saling mempercayakan. Sudah ada si fulan yang berjuang membela kebenaran. Sudah ada si Allan yang menolong kebenaran. Itu ittakala ba'duhum ala ba'din. Sebagiannya itu bersandar kepada sebagian yang lainnya di dalam membela kebenaran dan juga menolong kebenaran. Dia mempercayakan hal tersebut kepada yang lainnya. Yang akhirnya dia mundur, tidak mau untuk membela kebenaran. Tidak mau untuk menolong kebenaran dengan alasan yang lain sudah melakukannya. Walam yakum al-ba'du bil kifayati. Dan sebagiannya ternyata, kata beliau, lam yakum al-ba'du bil kifayati, tidak menjalankannya dengan al-kifayah, itu dengan cukup. Di dalam membela kebenaran, di dalam menolong kebenaran, ternyata yang lainnya yang mungkin dipercaya tersebut, lam yakum bil kifayah, tidak menjalankannya atau belum menjalankannya dengan kifayah, dengan cukup. Sehingga karena terjadi semacam ini, yang sebagian mempercayakan kepada sebagian yang lainnya, kemudian yang dipercaya tersebut, artinya yang digadang-gadangkan itu mau membela kebenaran, itu ternyata lam yakum bil kifayah, tidak menjalankannya dengan cukup. Maka kata beliau, faraja al-batilu wantashara, maka kebatilan tersebut akhirnya pun laris. Kebatilan itu menjadi laris, wantashar, dan juga tersebar. Karena tidak ada yang bangkit untuk membela kebenaran. Tidak ada yang bangkit untuk membantah kebatilan-kebatilan. Sehingga kebatilan yang disebarkan oleh ahlul batil ini dengan mudahnya untuk diterima oleh keumuman manusia, keumuman kaum muslimin. Karena tidak ada seseorang yang memiliki ilmu yang mengingkari kebatilan tersebut, yang berusaha untuk membantahnya, untuk membela kebenaran dan menolak kebatilan tersebut. Sehingga dikatakan oleh beliau, farajal batilu wantasara, sehingga kebatilan tersebut itu pun laris. Laris diterima oleh manusia, wantasara, dan juga tersebar. Ini akibat seperti yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, yaitu taqa'us dari ahlil haq, mundurnya ahlul haq dari membela kebenaran dan juga menolong kebenaran. Dengan alasan sebagiannya sudah melakukannya, padahal yang lainnya belum cukup untuk melakukan hal tersebut. Belum sempurna di dalam menolak kebatilan, di dalam membantah kebatilan. Sehingga kebatilan itu justru tersebar, kata beliau rahimahullah, dan juga laris di tengah-tengah kaum muslimin. Qala Ibnu Qutaibah, berkata Ibnu Qutaibah rahimahullah, wa innama yaqwa al-batilu bisukuti anhu. Dan hanyalah yang namanya kebatilan itu yaqwa, akan menjadi kuat, akan semakin kuat, yaitu dengan tersebar, diterima, laris oleh masyarakat. Kata beliau rahimahullah, menjadi kuatnya tersebut adalah bisukuti anhu, yaitu dengan didiamkannya kebatilan tersebut. Tidak ada yang bangkit untuk membantahnya. Tidak ada yang mau untuk menjelaskan bahwasannya itu adalah merupakan perkara yang batil. Sehingga kebatilan itu akan mudah untuk tersebar, untuk bercokol di tengah-tengah masyarakat. Sehingga semakin hari semakin kuat kebatilan tersebut. Sehingga dikatakan oleh beliau rahimahullah, hanyalah kebatilan tersebut itu akan semakin kuat, bisukuti anhu, yaitu dengan didiamkannya kebatilan tersebut, dalam artian tidak dibantah. Tidak ada yang menolak, tidak ada yang menjelaskan kebatilan tersebut itu adalah merupakan kebatilan. Sehingga kebatilan semakin laris, semakin laris. semakin tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Wa qala Ibnu Aqil Al-Hanbali rahimahullah, berkata Ibnu Aqil Al-Hanbali rahimahullah, "Lau sakata al-muhiqqun wa nataqa al-mubtilun la ta'awwada al-basharu ma syahadu." Kalau seandainya al-muhiqqun, itu orang-orang yang berjalan di atas kebenaran, orang-orang yang memegangi al-haq, kalau seandainya al-muhiqqun mereka itu sakata, diam, wa nataqa al-mubtilun, sementara ahlul batil mereka gencar untuk berbicara menyampaikan kebatilan mereka, ahlul haq diam, tidak mau menyampaikan kebenaran, tidak mau menjelaskan, menyebarkan kebenaran itu sendiri. Sementara ahlul batil mereka nataqa, mereka berbicara menyampaikan kebatilan yang ada pada mereka. Kata beliau, kalau seandainya kondisinya semacam ini, ahlul haq diam, ahlul batil mereka justru dengan leluasa menyebarkan kebatilannya, berbicara tentang kebatilannya, la ta'awwada al-basharu ma syahadu, niscaya lama kelamaan, kata beliau, yang namanya al-bashar yaitu manusia akan ta'awwada, yaitu akan terbiasa dengan apa yang mereka lihat, dengan apa yang mereka saksikan, yaitu mereka lebih banyak, lebih sering menyaksikan kebatilan yang disampaikan oleh ahlul batil. Mereka lebih sering mendengar perkara-perkara yang batil daripada perkara-perkara yang disampaikan oleh al-muhiqqun, oleh ahlul haq. Telinga-telinga mereka biasa untuk mendengarkannya. Dan mereka juga melihat kebatilan-kebatilan tersebut. Tidak cukup sampai situ, kata beliau. Tidak hanya mereka akan terbiasa dengan apa yang mereka saksikan, namun kata beliau, wa angkaru malam yusyahidu. Dan akhirnya juga mereka mengingkari malam yusyahidu, apa yang tidak mereka saksikan, apa yang tidak mereka dengar. Sehingga ketika mendengar sesuatu yang lain, artinya ahlul haq ketika menyampaikan itu adalah merupakan al-haq, karena mereka tidak pernah atau jarang mendengarkannya, akhirnya mereka mengingkari kebenaran tersebut. Karena mereka lebih sering untuk melihat kebatilan, lebih sering untuk mendengarkan kebatilan-kebatilan, sehingga ketika ada yang berbicara menyampaikan kebenaran, justru manusia rame-rame akan mengingkarinya. Kenapa ini? Karena sudah terbiasa menyaksikan, mendengar kebatilan tersebut. Famata rama al-mutadayyinu ihya'a sunnatin angkarahan nasu. Dan kapan ketika seorang yang mutadayyin, seorang yang al-mutadayyin yang beragama, artinya ingin mengamalkan apa yang menjadi agamanya, menjadi amalan dalam agamanya, kapan orang yang al-mutadayyinu tersebut menginginkan untuk ihya'a sunnatin, menghidupkan sunnah. Orang yang mutadayyin tersebut bermaksud memiliki keinginan untuk menghidupkan sunnah. Kata beliau rahimahullah, angkarahan nasu, niscaya manusia itu akan mengingkari sunnah tersebut. Kenapa? Karena al-muhiqqun mereka diam, tidak mau untuk menyampaikan kebenaran, tidak mau untuk menyampaikan sunnah. Sehingga yang berbicara dengan leluasa adalah al-mubtilun, ahlul batil. Sehingga ketika ada orang yang hendak menghidupkan sunnah, diingkari sunnah tersebut oleh manusia. Karena dianggap itu justru sebagai perkara yang batil, tidak biasa didengar oleh mereka, merupakan perkara yang asing, perkara yang baru. Padahal itu adalah merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dhannuha bid'atan. Dan mereka menganggapnya, mereka mengira bahwasanya sunnah yang akan dihidupkan tersebut oleh seseorang tadi yang mutadayyin itu adalah sebagai perkara yang bid'ah, dianggap sebagai perkara yang baru, perkara yang diadakan dalam agama. Akhirnya barometernya terbalik. Yang sunnah dianggap sebagai bid'ah, yang bid'ah itu dianggap sebagai sunnah. Sehingga dari sini saja, dari penjelasan sebagian para ulama yang baru kita dengar, ini sangat jelas apa yang dimaukan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala. Ketika ahlul haq mereka mundur dari menjelaskan al-haq, dari membela al-haq, dari menolong al-haq, maka akibatnya adalah banyak manusia yang mereka terpalingkan dari kebenaran. Mereka akan terbiasa dengan kebatilan. Karena mereka lebih sering mendengar kebatilan, lebih sering menyaksikan kebatilan. Seperti yang digambarkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa kullama da'ufa man yakumu bi nurin nubuwwati qawiyatil bid'atu. Kata beliau, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan setiap kali ataukah manakala da'ufa man yakumu bi nurin nubuwwati, setiap kali lemah orang yang ingin menegakkan nurun nubuwah, cahaya kenabian, itu ilmu-ilmu yang dibawa oleh para nabi, hidayah yang dibawa oleh para nabi, petunjuk yang dibawa oleh mereka, kebenaran yang dibawa oleh mereka. Maka ketika orang yang menegakkan kebenaran tersebut, ini lemah, kata beliau, qawiyatil bid'atu, maka bid'ah itu akan semakin kuat. Bid'ah akan semakin kuat. Karena ternyata orang-orang yang menghidupkan nurun nubuwah, cahaya kenubuahan, itu ilmu yang dibawa oleh mereka, hidayah yang dibawa oleh mereka, itu lemah orang-orangnya. Mereka khawatir mungkin, takut, ataukah karena mungkin menyandarkan seperti yang disebut oleh al-muallif, menyandarkan hal tersebut kepada yang lainnya, sehingga cahaya kebenaran ini menjadi redup. Yang terang dan kuat adalah cahaya kebid'ahan. Itu qawiyatil bid'atu, bid'ah itu semakin kuat, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wa qala al-Mukbili, berkata al-Mukbili rahimahullah, وَمَا ضَلَّ وَأَضَلَّ إِلَّا تَهَاوُنُ الْعُلَمَا بِالصَّدْعِ بِالْحَقِّ. Kata al-Mukbili rahimahullah, مَا ضَلَّ, tidaklah sesat dan juga menyesatkan, kecuali, kata beliau, تَهَاوُنُ الْعُلَمَا, sikap tahawun, yaitu sikap meremehkannya, sikap peremehan dari para ulama, بِالصَّدْعِ بِالْحَقِّ, di dalam mempertegas ataukah menampakkan kebenaran itu sendiri. Karena ada tahawun dari mereka, orang-orang yang berilmu, mereka meremehkan untuk menampakkan al-haq, untuk menyampaikan al-haq, untuk menyuarakan al-haq, sehingga hal tersebut menjadi sebab adanya manusia-manusia yang tersesat. Karena kebenaran tersebut tidak lagi didengar oleh manusia. Manusia tidak lagi terbiasa mendengar kebenaran. Manusia tidak lagi banyak menyaksikan kebenaran. Yang sering didengar oleh mereka, yang banyak dilihat oleh mereka adalah suara-suara kebatilan, suara-suara kebid'ahan, dan juga perkara-perkara yang lainnya yang menyimpang dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan sebab tahawunul ulama, tahawunnya mereka, orang-orang yang berilmu, itu menjadi sebab banyak manusia yang tersesatkan dari jalan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wal wajibu ayakuma ahlul haqqi biwajibihim minan nushi lillahi wa rasulihi wa nusrati lidinillahi wa dabbi anhu. Kata beliau rahimahullah, dan yang wajib adalah ayyakum ahlul haqqi, Hendaknya ahlul haqi, kata beliau, itu bangkit menegakkan kewajiban mereka. Ini yang wajib, kata beliau. Yang wajib adalah ahlul haq. Mereka hendaknya menjalankan, menegakkan kewajiban-kewajiban yang menjadi kewajiban mereka. Kewajiban-kewajiban yang ada pada pundak-pundak mereka. Yaitu kata beliau, minan nushi lillah. Berupa an-nushu lillah. Nasihat untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rasulihi, dan juga rasulnya. Wa nusrati lidinillahi. Menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dhabbi anhu. Dan juga membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hifdihi minad dalalati wal ahwa. Dan juga menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam ad-dalalat, yaitu kesesatan-kesesatan, wal ahwa, dan juga hawa nafsu-hawa nafsu. Kama amaranallahu biqaulihi, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian ansarallah, yaitu penolong-penolong Allah subhanahu wa ta'ala. Menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu dengan menjelaskan syariat yang dibawa, syariat yang diajarkan di dalam Al-Quran, dan juga dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyebarkannya, menjelaskannya, dan juga membantah berbagai macam kesesatan-kesesatan, kebatilan-kebatilan. Ini tugas mereka, ahlul haq. Tugas mereka yang harus dijalankan sebagai bentuk an-nushu lillah, nasihat untuk Allah subhanahu wa ta'ala, wa nushu li rasulillah, dan juga nasihat untuk rasulnya, dan juga an-nusrah li dinillahi subhanahu wa ta'ala, menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya ketika ahlul haq mereka menjalankan kewajiban mereka dalam bentuk seperti yang disebutkan tadi, maka tentunya yang namanya kebatilan itu akan tertutup dengan suara kebatilan tersebut. Suara kebenaran. Kebatilan akan tertutup suaranya. Kalah dengan suara al-haq yang disuarakan oleh ahlul haq. Namun ketika ahlul haq mereka diam seperti yang disebutkan pada poin-poin sebelumnya, maka tentunya ahlul batil mereka akan leluasa untuk berbicara, menyebarkan kebatilan-kebatilan mereka. Wala yanbahi li ahadin an yatruka ma amarahu Allahu bihi min raddil batili wa nusratil haqqi. Dan tidak sepantasnya, kata beliau, bagi seseorang an yatruka ma amarahu Allah, untuk dirinya meninggalkan apa yang menjadi perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak pantas bagi seorang yang memiliki ilmu. Tidak pantas bagi seseorang yang mereka berjalan di atas al-haq untuk meninggalkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada dirinya. Apa itu? Yaitu min raddil haqqi, berupa perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk membantah kebatilan. Wa nusratil haqqi, dan juga perintah untuk menolong kebenaran. Seperti yang disebutkan tadi, kunu ansarallah, jadilah kalian penolong-penolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Menolong al-haq, menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan membantah kebatilan-kebatilan tersebut. Maka dikatakan oleh beliau, tidak sepantasnya bagi seseorang untuk meninggalkan apa yang Allah perintahkan kepadanya, yaitu menolak kebatilan, membantah kebatilan, dan juga menolong al-haq. Lima yakumu bihi ahlul batil min umurin munkaratin. Dikarenakan adanya ahlul batil. Adanya ahlul batil yang mereka yakumu bihi. Yang mereka menjalankan min umurin munkarah. Perkara-perkara yang mungkar. Dikarenakan adanya orang-orang yang mereka menyebarkan dan mendakwahkan kebatilan, perkara-perkara yang mungkar, maka jangan sampai Ahlul haq, mereka meninggalkan apa yang menjadi perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk membantah kemungkaran tersebut, untuk membantah kebatilan tersebut, dan juga membela kebenaran. Lithani ahlil haqqi anis sadi'i bil haqqi, yaitu dikarenakan adanya ahlul batil yang mereka menegakkan, menyuarakan kebatilan, perkara-perkara yang mungkar, untuk melipat, untuk menghentikan ahlil haq, yaitu ahlul haq, anis sadi'i bil haqqi, di dalam menyuarakan kebenaran. Artinya jangan khawatir, jangan takut. Dengan sebab adanya ahlul batil yang menyuarakan kemungkaran dan menyuarakan kebatilan-kebatilan mereka untuk menghentikan ahlul haq di dalam menyuarakan kebenaran, jangan sampai seseorang meninggalkan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk membantah mereka. Sebesar apapun usaha mereka, itu ahlul batil, di dalam menyuarakan kemungkaran-kemungkaran mereka, di dalam menyuarakan kebatilan-kebatilan mereka, maka jangan sampai ahlul haq ini kalah dengan mereka. Kalah sehingga meninggalkan kewajiban dirinya untuk membantah kebatilan-kebatilan mereka. Kalah dengan mereka untuk menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan, kata beliau. Tidak sepantasnya, kata beliau. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kata beliau, inna taswiga misli hada yufdi ila anna ahla syirki wal fasadi yunkiruna ala ahli al-khayri wa al-din idha ra'au man yudhiru amran masru'an masnunan. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, inna taswiga misli hada, sesungguhnya pembolehan semisal ini, yaitu pembolehan ahlul haq untuk diam dari menyampaikan kebenaran, membantah kebatilan, maka pembolehan yang semisal ini, kata beliau rahimahullah, hada yufdi ila anna ahla syirki wal fasadi yungkiruna ala ahlil khair. Ini bisa menyeret, menyeret untuk ahlu syirik, itu orang-orang yang masih melakukan kesyirikan, dan juga orang-orang yang melakukan kerusakan dengan berbagai macam kebid'ahan-kebid'ahan, ataukah kemungkaran-kemungkaran dan juga kebatilan, akan menyeret atau menjadikan mereka yungkiruna ala ahlil khair wad-din, untuk melakukan pengingkaran terhadap ahlul khair wad-din. Itu orang-orang yang berjalan di atas kebaikan, dan juga ahli din, orang-orang yang beragama dengan agama yang lurus. Kalau dibiarkan atau dibolehkan untuk diam, maka ini akan menjadikan ahlu syirki wal fasadi akan mengingkari ahlil khair wad-din, kata beliau. Yaitu kata beliau, idza ra'au man yudhiru amran masru'an masnunan, jika mereka ahlu syirki wal fasad tersebut melihat orang-orang yang yudhir, menampakkan amran masru'an masnunan, perkara yang disyariatkan, perkara yang disunnahkan, mereka akan berusaha untuk mengingkarinya. Misalnya kata beliau, qalu, mereka akan menyatakan, itu ahlu syirki wal fasadi, sebagai bentuk pengingkaran terhadap orang-orang yang menampakkan perkara-perkara yang disyariatkan, qalu hadha mura'in, ini adalah orang yang riya. Dikatakan oleh mereka, hadha mura'in, orang yang riya. Sehingga kata beliau, dikarenakan adanya pengingkaran yang semacam ini dari ahlu syirk dan juga ahli fasad, kata beliau, fayatruku ahlu sidqi wal ikhlasi idharal umuril masru'ati. Sehingga ahlu sidq, orang-orang yang jujur, dan juga orang-orang yang ikhlas, mereka meninggalkan idharal umuril masru'ah, menampakkan perkara-perkara yang disyariatkan. Karena adanya pengingkaran dari ahlul fasad, ahlul syirk, ahlul batil yang semacam ini, akhirnya ahlul haq mereka meninggalkan dari menyuarakan al-haq, dari mengamalkan al-haq, dari menyebarkan al-haq. Siapa beliau? Fayatruku ahlu sidqi wal ikhlasi idharal umuril masru'ah. Sehingga ahlu sidqi wal ikhlas mereka meninggalkan untuk menampakkan perkara-perkara yang disyariatkan. Hadaran min lamzihim badammihim. Karena mungkin berhati-hati, takut, khawatir dari celaan dan juga cemoohan mereka. Cercaan dari ahlu syirik, ahlul fasad. Cercaan dan juga celaan dari ahlul batil. Karena khawatir, berhati-hati sehingga jangan-jangan kita nanti akan dicela. Kalau menampakkan syiar-syiar Islam, kalau menampakkan kebenaran, akan dicerca oleh mereka. Karena kekhawatiran yang semacam ini, sehingga mereka meninggalkan untuk mengamalkan perkara-perkara yang disyariatkan, untuk menyuarakan kebenaran, untuk membantah mereka, dan juga seterusnya. Fayata'attalu al-khairu, sehingga al-khair itu kebaikan pun, yata'attal, akan berhenti. Akan berhenti. Tidak lagi nampak, tidak lagi disuarakan. Sehingga manusia melihat bahwasannya yang ada adalah kebatilan-kebatilan yang disuarakan oleh ahlu syirki wal fasadi dan juga ahlul batil tersebut. Wa yabqa li ahli syirki syaukatun yudhiruna syarra. Dikarenakan ahlu sidqi tadi dan juga ahlul ikhlas mereka meninggalkan untuk menampakkan perkara-perkara yang disyariatkan, sehingga mereka tidak punya suara dan juga kekuatan. Kata beliau, wa yabqa li ahli syirki syaukatun. Sehingga tersisa, kata beliau, kekuatan syaukah yang dimiliki oleh ahlu syirki. Yang mana kekuatan tersebut digunakan oleh mereka untuk yudhiruna asyar, untuk menampakkan kejelekan mereka. Sehingga mereka berani untuk menampakkan kesyirikan-kesyirikan. Kenapa? Karena ahlu sidqi wal ikhlasi tidak mau menyuarakan, tidak mau mengamalkan perkara-perkara yang masru, perkara-perkara yang masnun, perkara-perkara yang disyariatkan. Sehingga ahlu syirik, ahlul batil, ahlul fasad, mereka merasa memiliki kekuatan. Sehingga dengan kekuatan tersebut, mereka berani untuk menampakkan kejelekan-kejelekan yang ada pada mereka, kesyirikan, kebatilan, kebid'ahan yang ada pada mereka. Wala ahadun yungkiru alaihim, dan tidak ada seorang pun yang mau mengingkari kebatilan mereka. Wa hadza min a'dhamil mafasid, kata Syekhul Islam, dan ini adalah merupakan kerusakan-kerusakan yang sangat besar akibat dari ahlul haq ini tidak mau untuk menampakkan perkara-perkara yang hak, perkara-perkara yang masru, mengingkari kebatilan dan juga yang lainnya. Sehingga ahlul batil merasa mendapatkan angin segar untuk menampakkan kebatilan-kebatilan mereka, kesyirikan-kesyirikan mereka, kebid'ahan-kebid'ahan mereka dan juga seterusnya dari perkara-perkara yang merusak manusia, merusak agama mereka. Qala al-allamah ibnul wazir, berkata al-allamah ibnul wazir rahimahullah, walau annal ulama'a rahimahumullah taraku ad-dabba anil haqqi khawfan min kalamil khalqi lakanu qad adha'u kathiran wa khafu hakiran. Kata al-allamah ibn al-wazir rahimahullah, kalau seandainya para ulama mereka meninggalkan ad-dabba anil haqq, meninggalkan untuk ad-dabba anil haqq itu membela kebenaran. Mereka tidak mau untuk membela kebenaran. Ditinggalkan perkara yang demikian oleh mereka. Khaufan min kalamil khalqi, karena kekhawatiran. Karena takut min kalamil khalqi, adanya cemoohan ucapan dari makhluk, dari manusia. Kalau membela kebenaran, membantah kebatilan, dia khawatir ada orang-orang yang mencemoohnya, mengejeknya, mengolok-oloknya. Dia khawatir sehingga ditinggalkan perkara tersebut. Maka bila kalau seandainya para ulama meninggalkan hal yang demikian karena khaufan min kalamil khalqi, lakanu qad adha'u katsiran wa khafu hakiran. Maka sungguh mereka telah adha'u katsiran, menyia-nyiakan perkara yang banyak, yaitu kebaikan-kebaikan yang banyak, ilmu yang banyak yang mereka miliki, kebaikan-kebaikan yang ada pada mereka itu disia-siakan, itu dalam bentuk didiamkan oleh mereka, tidak disebarkan, karena khawatir adanya orang-orang yang mau mencemooh mereka, mengolok-olok mereka. Wa khafu hakiran, dan mereka khawatir takut terhadap perkara yang remeh sebenarnya, itu hanya sekedar ucapan-ucapan, celotehan-celotehan dari manusia. Namun dengan sebab itu tidak mau untuk menyuarakan kebenaran, tidak mau menyebarkan kebenaran, tidak mau membantah kebatilan dan juga seterusnya. Wa qala Syaukani, berkata Imam Syaukani rahimahullah, kata beliau, wa minhum man yatruku atakallum bil haqqi wal irsyadi ilayhi makhafat ad-darar min tilka ad-daulati wa ahliha. Dan di antara mereka ada yang meninggalkan untuk at-takallum bil haqq, menyuarakan al-haq, wal irsyad ilaih, dan juga meninggalkan irsyad ilaih, yaitu membimbing manusia kepada kebenaran. Di antara mereka ada yang meninggalkan hal yang demikian, kata beliau, makhafat ad-darar min tilka ad-daulah, karena kekhawatiran mereka, karena ada rasa takut dari mereka adanya ad-darar, yaitu madarat ataukah mara bahaya, min tilka ad-daulah, dari negara yang mereka tinggal di situ, dari penguasa, wa ahliha, itu penguasanya, khawatir. Sehingga karena khawatir akan tertimpa madarat, akhirnya mereka meninggalkan untuk menyuarakan al-haq, untuk membimbing manusia kepada al-haq. Bal wa ammatuha, kata beliau rahimahullah, bahkan mayoritasnya, kata beliau, fa innahu law takallama bi syai'in khilafa ma qad alimu qad amilu alaihi wa nasaruhu fin nas la khasiya ala nafsihi wa ahlihi wa malihi wa irdihi. Karena kalau seandainya, kata beliau, takallama bi syai'in, berbicara tentang sesuatu yang sesuatu tersebut itu khilafa ma qad amilu, berbeda dengan apa yang diamalkan oleh mereka, wa nasaruhu fin nas, dan berbeda dengan apa yang disebarkan oleh mereka di tengah-tengah manusia, la khasiya ala nafsihi wa ahlihi wa malihi wa irdihi, maka mesti mereka akan khawatir, mengkhawatirkan diri mereka sendiri, keluarganya, hartanya, dan juga kehormatannya. Ini sebagian mereka, itu sebagian ahlul haq, sebagian para ulama, ada yang disebut oleh al-imam as-Syaukani rahimahullah, mereka meninggalkan dari at-takallum bil haq wal irsad ilal haq dikarenakan kekhawatiran-kekhawatiran yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Khawatir akan muncul bahaya dari penguasanya, dari negaranya. Karena kalau seandainya dia berbicara dengan sesuatu yang berbeda dengan apa yang diamalkan oleh mayoritas dari orang-orang yang tinggal di negaranya, dan apa yang disebarkan oleh penguasanya, maka dia khawatir, kalau saya menebarkan sesuatu yang berbeda dengan mereka, khosya ala nafsihi, khawatir, mengkhawatirkan dirinya sendiri, keluarganya, hartanya, dan juga kehormatannya. Namun dampaknya seperti yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, dampak ketika ahlul haq mereka diam dari menyuarakan al-haq, timbul berbagai macam kerusakan, dan akan memberikan peluang untuk ahlul batil untuk menyebarkan kebatilan-kebatilan mereka, karena mereka merasa mendapatkan angin segar, mendapatkan kekuatan untuk menyebarkan kerusakan-kerusakan di tengah-tengah manusia. Wa hadha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah kama qala Adz-Dzahabi, dan ini kata beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah disifati sebagaimana yang digambarkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Kata beliau, Ukhifu fi nusrati sunnati al-mahdah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sampai merasakan demikian itu. Ukhifa, aku ditakut-takuti. Fi nusrati sunnati al-mahdah. Di dalam nasri sunnah, di dalam menolong sunnah yang murni ini. Beliau di dalam membela agama Allah subhanahu wa ta'ala, kata beliau, kata Syekhul Islam, ukhifa, saya benar-benar ditakut-takuti oleh manusia, oleh penguasa, dan juga yang lainnya. Ini kata Al-Imam Ad-Dhahabi menggambarkan ucapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Illa annahu rahimahullah, hanya saja beliau Syekhul Islam rahimahullah, meskipun beliau merasakan demikian, ditakut-takuti oleh manusia, oleh penguasanya. Illa annahu rahimahullah madha fi nasri sunnati. Beliau tetap berjalan. Tetap maju. Fi nasri sunnati. Di dalam menolong sunnah Rasulullah. Menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Waraddil bid'ah. Dan juga di dalam membantah kebid'ahan-kebid'ahan. Wal qiyami bidhalika ala atammi wajhin. Dan beliau menjalankan hal tersebut dengan cara yang sempurna. Beliau menegakkannya dengan sempurna, kata beliau, musta'inan billahi wahdahu la syarikalah. Dengan beliau tetap beristi'anah, meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, la syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya meskipun beliau diancam dan ditakut-takuti oleh manusia, namun tetap beliau menyebarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, menyuarakan al-haq, menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala, membantah bid'ah, membantah kebatilan-kebatilan, dan itu dijalankan oleh beliau dengan sempurna. Rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam biswab. Ini mungkin yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Adapun yang berikutnya, fa insyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang mendatang. Bidillahi subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.